Sí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa mulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takzimi. Para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, pengajian umum dalam rangka peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wonten siang menika kula panjenengan sami saged makempal wonten lapangan sak ngisore tenda welit. Seumur-umur kula pengajian nembe delok niki ana tenda modele ngoten niki. Ketoke panitiane anggarane cekak niki nggih. Mugi-mugi monggo-monggo sami lenggah. Niki tenda gawean ki ambak niki. Kreatif niku sangka bahasa kere aktif. Dadi tiang Pracimantara niki kere aktif. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, estu sangat berat sekali apa yang harus saya lakukan hari ini. Karena dua hari dua malam di pondok pesantren baru saja melaksanakan hari ulang tahun pesantren Ora Aji yang ketujuh. Dimulai dari Sabtu pagi baru nembe enjing wau rampung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampun rampung, kudune niki wau kula istirahat. Tapi begitu kula takon kali asisten kula, jadwalnya di mana? Pracimantara. Alhamdulillah, atas izin Allah, senajan awak kula kesel, mripat kula dereng turu, kalau kemudian Allah menghendaki, maka pertemuan hari ini bisa terwujud. Saya meyakini manusia sering berencana, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Betul? Niki senajan wong Pracimantara ATM-e ora jelas, tapi karena dikehendaki oleh Allah, saged makempal sesarengan, derek mangayu bagyo, wiyosan dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila monggo manglenggah kanthi sekeca, kula tak omong jenengan ngrungokke, ampun kula ngomong niku jenenge mboten pengajian. Lak kula ngomong jenengan ngomong niku jenenge omong-omongan. Tapi luwih enak yen kula ngaji disambi karo wedangan. Dan ternyata wedange dereng dugi. Nggih maklum mawon anggarane cekak. Alhamdulillah. Senajan to anggarane cekak nyuwun sewu ana wong kok lemune kaya ngono ki. Masyaallah. Ndase kene wetenge gedene padha nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kemudian hari ini kita datang di tempat ini, ngopo cangkeme kan. Niku copi lungguh-lungguh nggih. Lungguh. Lungguh. Mbok-mbok nika pengen nyawang raiku ora pengen nyawang bokongmu tak kandhani. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kok tiang Prajimantoro sore hari ini saged tindak rawuh teng lapangan Prajimantoro niki. Mergo tresno kalih Kanjeng Nabi wallah. Benjang teng Padang Masar kula panjenengan sami bakal kumpul kalih Kanjeng Nabi. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo kiai, kula yakin sesuk ning swarga insyaallah sesarengan kalih para kiai. Mila senajan to jenengan ora duwe nasab kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai niku estu luwih apik daripada kiai mambu. Di mana pentingnya cinta dengan Nabi? Di mana pentingnya cinta kepada kiai? Nyuwun sewu. Saya di-tag sebuah akun Instagram yang mengatakan apa? Tunjukkan kepada kami alasan Anda dalil yang sahih tentang peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kula ya dadak takon genti. Cinta karo Kanjeng Nabi kok dadak takon alasan, dadak takon dalil. Lah wong jenengan seneng karo bojo mawon tanpa dalil. Mosok cinta karo Kanjeng Nabi dadak takon dalil. Tiang niku lak sampun seneng nyuwun sewu ra kakean dalil degan nggih teko dhewe. Dadak salaman barang. Iya, wong lanang ketemu aku grogi apa meneh rondo niku. Meja kiai rono taplak. Ya kowe ndang minggat ngapa ning kono wae wis rampung kok. Oh, ora. Nuwun ya nggih. Muga-muga mulih bojomu mateng. Amin. Oh barbayen. Ya mateng meneh ya ora apa-apa. Untuk mencintai Nabi saya tidak butuh dalil. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya tanpa syarat. Mila wong sakniki kok napa-napa dadak takon dalil. Bahkan hanya sekedar untuk mencintai Kanjeng Nabi dadak takon dalil. Padahal nyuwun sewu, tatanan hari ini yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Onone urip ayem kados yang menika. Onone urip awake dhewe niki temoto. Semuanya karena jasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten diutus nyuwun sewu, kita tidak akan pernah mengenal syariat pernikahan. Soalnya nikah niku syariate Kanjeng Nabi. Umpama Kanjeng Nabi mboten diutus, wong lanang seneng karo wong wedok niku ora dadak nganggo nikah, tapi kaya jagung ngoyak babon, ora perlu ngempeneng KUA langsung ditumpaki. Lah ana ne KUA, ana ne syariat pernikahan, niku nyuwun sewu syariate Kanjeng Nabi. Tatakon, napa jago niku ngoyak babon kok babone mesti melayu. Iki wong iki ngopo ta iki? Ndasmu ki lungguh wae rene lho. Iki lho sing blangkone kaya kardus putih iki lho. Bu. Bu. Napa babon niku lak doyak jago kok mesti melayu? Wedi salah. Babon iku doya jago mesti mlayu soalé napa golek nggon sing luwih kepenak. Kok wedi ngopi ya? Buktine rampung ngoten kok enak tenan ngoten niku. Ini semua nyuwun sewu mergo syariate Kanjeng Nabi. Maka kemudian untuk mencintai Kanjeng Nabi saya tidak butuh dalil apapun. Untuk mencintai Kanjeng Nabi saya tidak butuh alasan apapun. Karena saya berharap dengan rasa cinta ini kemudian akan menjadikan kita semuanya mendapatkan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita malu memperingati hari kelahiran kita jauh lebih meriah dibandingkan ulang tahunnya Kanjeng Nabi. Kita seharusnya malu memperingati organisasi kita jauh lebih meriah dibandingkan memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Jenengan duwe pondok pesantren diperingati jauh lebih meriah dibandingkan peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyuwun sewu mbiyen niku ana partai politik. Partai politik kene iki atose ra umum. Karena kebanyakan isini wong Wahabi. Membid'ah-bid'ahkan peringatan Maulid Nabi. Mengatakan peringatan Maulid Nabi niku sesat. Neroko jenengan perso. Tidak lama setelah itu ketua partai politiknya nyuwun sewu ditangkap KPK. Ayo. Kualat kalih Kanjeng Nabi. Saya kita takon. Sing nyelametke niku ajarane Kanjeng Nabi napa ajarane partai politik? Sing jujur niku Kanjeng Nabi napa partai politik? Sing nyok ngapusi niku partai politik napa Kanjeng Nabi? Sing gelem api karo awake dhewe terus menerus niku Kanjeng Nabi napa partai politik? Kanjeng Nabi. Lah partai politik niku arep pemilihan baru apik. Lah wis rampung pemilihan ora bakal apik. Lah arep pemilihan nyedak dadi minggat. Nggih napa mboten? Sing ngapi niku ajarane Kanjeng Nabi napa ajarane calak? Kanjeng Nabi. Sing gaweane ngapusi niku calak napa Kanjeng Nabi? Calak. Jenengan calak. Dadi mboten? Dadi. Untung jek gelem mangkat. Napa ne? Sing ngundang kula DPR. Jenengan lak ngamplopi duite halal toh? Engkel lak duit hasil korupsi tak tapokke cangkemmu lho, tenan lho. Pokoke ana DPR jek gelem mangkat ngaji wis dadi insyaallah selamat. Tapi lah mau ngajeng ngapusi kiai ngapusi umat hati-hati. Napa bentuk ngapusi umat ngapusi kiai? Larape nyalon sowan kiai. Jaluk didongake kiai. Jaluk dipilih kalau kiai sak jamaah. Begitu dadi nyuwun sewu, kiai ini ditinggal dhisik dhewe. Suwe-suwe kiai niku mung dianggep kaya dong salam. Mung kaya laos. Napa niku? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk. Untung jenengan jek mangkat ngaji, Kang. Ora rampung. Sing nyelametke niku ajarane Kanjeng Nabi. Tapi nyuwun sewu, partai politik ulang tahun diperingati besar-besaran. Bahasan peringatan hari lahir Kanjeng Nabi malah dibid'ah-bid'ahkan. Akhire kualat ketua partainya dicekel karo KPK. Gara-gara kasus sapi modaro. Soale kualat kali Kanjeng Nabi. Kula ora nyebut partai kok, wong kula mung kandha partai kandang sapi. Los rarewel pokoknya. Maka kenapa kita mencintai Nabi, mencintai orang soleh? Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh, Walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Mila nyuwun sewu kaya awakmu DPR. Pengen selamat nyedak karo wong soleh. Nyedak karo wong soleh. Kula niku paling ora seneng lak pencalekan caleg nyedak karo kiai, kiai nyedak karo caleg. Lak caleg nyedak karo kiai pengen ngopeni umat selawase kula dukung. Tapi lak mung arepe ngapusi kiai tak kekrek cangkeme delok wae niku. Lah wong rata-rata ngoten niku kok. Caleg nyedak kiai, mergo pengen dipilih karo kiai sak jamaahe. Kiai nyedak caleg, mergo pengen nguntal amplope caleg. Biasane lah ngoten niku nggih napa mboten? Mila begitu caleg jadi kiai ini rawani ngandani, soale wis biasa diamplopi. Niku sing jenenge samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsat. Loh, kok DPR-e minggat nang ndi kowe? Dikandani malah lunga kene wae. Aja lunga. Men selamat ya malah lunga, Bro. Sapa sing ngongkon mulih mau sapa mau? Provokator. Malah melipir alon-alon. Malah mundur alon-alon. Mundur alon-alon lagune wong iki. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Kae iki lagune. Lah kowe aja melipir alon-alon, kowe ngaji alon-alon. Menesuk DPR-mu slamet ngono lho, Bro. Malah melipir minggat aja. Arep minggat konangan. Ora minggat, kebelet nguyuh. Dimpet-dimpet. Kita mencintai orang soleh. Orang soleh saja kita cintai. Apalagi Kanjeng Nabi. Mila jenengan sing pepanas nika nyuwun sewu, tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bareng asar. Kowe berarti bareng asar modar kowe. Pertanyaannya, kenapa kita harus mencintai Kanjeng Nabi? Jawabannya sederhana. Pak DPR, menungso sing paling komplit iku namung Kanjeng Nabi. Mila lanjenengan takon kula, napa kiai niku kudu dicontoh? Mboten. Lah kiai niku ra kudu dicontoh. Wong tugase kiai niku ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Lanjenengan nyontoh kiai ora pas. Sing dicontoh niku namung Kanjeng Nabi, maka dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi niku komplit. Kanjeng Nabi tau dadi wong sugih, Kanjeng Nabi yo tau dadi wong kere. Kanjeng Nabi tau dadi rakyat, Kanjeng Nabi ugi nate dadi pejabat. Napa Kanjeng Nabi nate sugih? Nate zaman Ngrabi Siti Khadijah, mas kawine Kanjeng Nabi napa? 20 ekor unta. Sak unta niku regane 20 juta. Lah mas kawine 20 unta, berarti mas kawine pinten Pak DPR? 400 juta. Mila kono wong kondo ngeten. Kanjeng Nabi niku contoh yang baik, maka kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi. Tak jawab ora bakal iso. Lah awake dhewe niki kudu padha karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Rabi Siti Khadijah mas kawine 400 juta, 20 ekor unta. Kira-kira bocah praci mantoro iso rabi napa mboten? Ora bakal iso. Kula biyen rabi kali bojo kula mas kawine napa 20 ekor tengu. Golake malah angel, Bro. Wong kok saiki kuwanen, awake dhewe kudu padha persis karo Kanjeng Nabi, ora mungkin iso. Awake dhewe iki sapa? Kalau kemudian beda dengan Kanjeng Nabi, dianggap bid'ah, ya gampang wae. Kanjeng Nabi umur selawe tahun sampun rabi. Kok ana bocah Pracimantoro umur 30 tahun durung rapi. Niku berarti ya bid'ah tur mesake. Enten mboten jomblo umur 30 tahun. Lah nganggo dalil kudu padha karo Kanjeng Nabi, berarti niku bid'ah napa mboten? Ana sing jomblo niki. Oh. Kuwi ansore jomblo. Sakilele. Ora ana bedane karo kran. Amengku nguyuh tok. Eman-eman lak sunat to kuwi. Sunat loro jomblo. Wis tak dongake, muga-muga mulih kowe rabi. Karo rondo anak 15. Kowe iki lak rabi karo rondo. Padha karo numpak jaran le, ora perlu mau ajari mlayu dhewe. Serantal. Wis tahu matamu wis tahu ngawu. Kiai kok wis tahu. Bojoku mbiyen gadis ya. Cangkem turah. Wis tahu. Kula kira kok wis tahu, mergo jamaah kula niku akeh rondone. Lah kae setengah-tengah wis tuwa jilbabe pink lak ya rondo to kae. Wis tuwa jilbabe pink jijiki. Iki jangan-jangan ya sing pake pink. Shalu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dadi wong sugih tau. Mila Kanjeng Nabi nate donga, Allahumma ij'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan dadekke kula wong kere. Lan mugi panjenengan benjang teng padang masar ngumpulke kula bareng wong kere. Napa Kanjeng Nabi donga njaluk kere? Soale Kanjeng Nabi tahu sugih. Tiang Pracimantoro ora usah donga njaluk kere. Wong durung donga wis kere. Urung donga wis mandi yo dadakno donga. Ya Allah. Mang dadosaken kula tiang kere, malaikate bengok, kan sudah. Shalu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi nate dadi rakyat, ugi Kanjeng Nabi nate dadi pejabat. Mila kaya Pak DPR iki, awakmu nyontoh dadi akhlake Kanjeng Nabi rikala dadi pejabat mesti aman. Jenengmu sapa, Bro? Wawan, Wawan sapa jenengmu? Wawan Irwan Hari Purnomo. Kowe dadi DPR nyontoh akhlake Kanjeng Nabi, mesti selamat. Mesti selamat. Senajan to kula ngerti DPR niku sakniki rekoso, nembe dilantik SK-ne wis dilebokke bang tak kandhane. Mayoritas. Aku ora ngomong Irwan kok. Aku lah saiki krungu Irwan nglebokke sertifikat, aku ya susah. Mosok ngamplopi aku dadak utang bang. Malah suwe-suwe kok ngamplopi kiai nganggo BPJS. Ya Allah. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah bakul es teh. Ana kiai lek ngajuk malah wirawiri. Pak ibu-ibu ki yang ngono, ana kiai ganteng sing celuk malah es teh. Saya sering mengatakan apa? Wingi malam Minggu Paing pas rutinan ulang tahun teng pondok, kan sing rawuh gen kula sinten? Gubernurmu. Pak Ganjar Pranowo. Kula kandha kok, aku ngomong ngarep Pak Ganjar ya padha wan. Aku ora ana urusane karo sapa-sapa. Sing penting urusanku siji, piye carane pejabate selamat. Lah krungu ngaji ku kupinge panas iki tanda-tanda kupinge bosok wantak kandhane. Lah, untung wae Irwan ora panas. Berarti Irwan kupinge ora bosok. Mila awakmu ngundang aku pas, Wan. Supaya kue selamat. Ning aja BPJS, Wan. Malah SKTM. Surat keterangan tanda miskin matane. Iki nyeluk anak buahe, amplope tambahi. Ora barang. Ora ding malah dikelongi, hooh ketok iki. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita harus mencontoh Kanjeng Nabi? Karena memang Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling komplit, model yang paling pas untuk dicontoh. Segala geraknya, segala ucapannya, segala tindak tanduknya, semuanya bukan atas kemauan Kanjeng Nabi, tapi semata-mata mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sore hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Perajin Mantoro. Wabil khusus ibu-ibu tolong dijawab. Ibu tolong dijawab yang keras. Siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Tenane dek. Hei wong wedok jawaban. Siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Jos. Sing jawab milih nabi tak acungi jempol limo. Siji, loro, telu, papat. Sing nomor limo lali aku. Ana wong kula takoni, siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Jawab, suamiku. Kek bojomu ki sapa? Kok nganti luweh mok senengi dibandingkan nabimu? Kula ganti ditakoni. Gus Miftah, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa istrimu? Langsung kula jawab, nabiku. Soale napa? Nabi niku mesti nyelametke. Bojo rung mesti nyelametke. Kanjeng Nabi niku wajahe nyenengke, bojo nyok-nyok nganyelke. Nggih napa mboten? Ayo wong lanang tak takon. Bojomu ki ning omah akeh merengute apa akeh guyune? Merengut. Surga niku gambarane guyu, neraka niku gambarane merengut. Lah bojomu ning omah akeh merengute berarti keluarga niku gambaran surga napa neraka? Neraka. Mila wong wedok lak pengen dadekke omahmu kaya swarga ora usah kakehan merengut. Kuwi ketemu karo bojo malah ya Allah cangkeme kaya bol pite arep ngendhok. Delap delup delap delup delap delup. Kula lak takoni tetep milih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu ra iso dituker ra usah diijolke. Tapi lak bojo nikone kok iso diijolke. Piwan, kapan ngijolke bojo? Di bojo nih. Ya Allah lemune. Mulya. Kau kira lemu anduk? Mong sama wateng kabeh. Ora, santai weduk bojomu setia lagi insya Allah. Setiap kota ada satu. Santai Wan. Wong lanang ki duwe prinsip Wan. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese napa diwaca angel diguwak dosa. Mila lak ana bojo, lak ana Quran suwek Wan disimpen. Sing diwaca Quran sing anyar, ngono lho Wan. Bu, ibu, dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Ibu-ibu Praci Mantoro milih keluarga sing model bundi. Papat. Deloan driziku aja akekku, ya. Hanyar, je. Pamer matamu, pamer. Copot, we. Keri matamu, wan-wan keri. Tangguh meneh. Pengajian amplopnya tipis, kelangan nake. Bu, dalam keluarga ada 4 tipe keluarga. Dalam Al-Quran. 1 tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. 2 tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. 3 tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4 tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya. Ibu-ibu perajin mantra pengen keluarga sing kados pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu perajin mantra menghendaki keluarga Ibrahim, berarti secara tidak langsung mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Loh, mulai bojone Iwan kok piye? Oh, nguyoh. Kowe bar milih Ibrahim kok muyoh iki lho. Jerene bojone Iwan, rasa Ibrahim Fir'aun ya ora apa-apa. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada manusia sekomplit Kanjeng Nabi. Maka dikatakan dalam kitab Simtud Duror, khairal bariyah nadroh ilaiha. Kanjeng Nabi niku menungso sing paling apik dan paling enak untuk dipandang. Ayo, kula tak takon, artis ki menurut jenengan sing paling ganteng sinten? Aku ki dudu artis, kiai ne artis. Nabi dalam sejarah yang tercatat sebagai nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi nyuwun sewu, ketampanan Nabi Yusuf belum ada apa-apanya dibandingkan Kanjeng Nabi. Bahkan hanya 25% dibandingkan ketampanan Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, kenapa yang dikatakan Nabi paling tampan adalah Nabi Yusuf? Karena siapapun tidak bisa menggambarkan ketampanan Kanjeng Nabi. Maka nyuwun sewu, lak Mas Iwan ki gawe film, gawe anuan, kowe gawe film. Kuwi Nabi Adam iso diperankan oleh siapapun. Nabi Yusuf bisa diperankan oleh siapapun, tapi Nabi Muhammad tidak bisa diperankan oleh siapapun. Kenapa? Karena ketampanan Kanjeng Nabi. Ora iso madani blas. Buktinya apa? Oh, dibahas alon-alon. Allah niku lak nyiptake makhluk niku wonten kalih. Makhluk hidup dan makhluk mati. Makhluk hidup niku wonten kalih. Makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Yang berakal juga ada 2. Berakal yang Islam, berakal yang tidak Islam. Awake dhewe niki matur nuwun karo Gusti Allah. Adoh sangka tanah Arab ora tahu ketemu Kanjeng Nabi. Tapi pikantuk hidayah Islam. Mila dari siang menika sing KTP ini Islam kula dongake mlebu surga. KTP ini. Ya wong ing kondise. Wong kowe karo bojomu cerewet tok surga sing mau pikir. Ora apa-apaan. Lah awake dhewe duwe bojo cerewet ki ora apa-apaan. Soale waline Gusti Allah ki rata-rata bojone cerewet. Contohnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, wi bojone cerewete ra umum. Mila to, lak bapak-bapak, lak jenengan duwe bojo cangkeme cerewet galak, niku 2 kemungkinan. 1 kemungkinan Anda akan diangkat sebagai walinya Allah. Nomor 2, tanda-tanda setruk. Rapopo iki lho bahasane bapak iki lho. Rapopo cerewet sing penting iso dikeloni ngono ta. Wong lanang sing bojo sing wit bojone cerewet niku nyuwun sewu besok di akhirat akan dikurangi siksanya oleh Allah. Kenapa? Yang suami punya istri cerewet besok di akhirat siksanya dikurangi oleh Allah karena di dunianya sudah sangat tersiksa. kandhani kok. Tapi saya meyakini sekuat-kuatnya laki-laki pasti kalah kuat dengan perempuan. Betul, Bu? Buktinya apa? Buktinya apa? Jelas. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Wedok dilawan. Aja macam-macam karo bojomu kowe, Wan. Wong wedok iki kuwate ra umum. Buktine apa? Pabrik susu loro digawa dhewe. Wong lanang iki ringkih, Pak Tawan. Buktine apa? Nggawa mondok lore sambatan karo manuk tak kandha. Wedok dilawan. Kaya Pak tentara, Pak polisi, lah ning kantor gagah. Anak buah ke sana, ke sana, ke sana. Ning omah ketemu bojo. Kiki. Halah. Mbok tenan. Arepe kaposek, arepe ndan ramil. Halah. Tetep kalah. Provos ning kantor iki mung ngurusi jabatan karo profesi. Lah ning omah kabeh diurusi tak kandhani. Kabeh diperiksa. Lah ning kantor provos sing diperiksa mung jabatan. Ning omah jajal. Dompet diperiksa. HP diperiksa. Halah dancok aku. Maka berbahagialah kalau Anda punya istri muslimat. Masya Allah. Apa mana fatayat? Bes. Apa bedanya fatayat karo muslimat? Beda. Fatayatnya ambune parfum muslimat balsem. Allah menciptakan makhluk yang berakal, ada yang Islam dan tidak Islam. Yang Islam juga ada dua. Islam yang Islam saja dan Islam yang beriman. Mudah-mudahan semua yang hadir Islam dan beriman. Amin. Yang beriman juga ada dua. Imannya manusia biasa dan imannya para nabi. Nabi juga ada dua. Nabi yang menjadi nabi tok dan nabi yang menjadi rasul. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Praji Mantoro. Nabi jumlahnya ada berapa? Salah. Nabi niku jumlahnya 144.000. Yang wajib diketahui 25. Iya. Wingi ra ngerti saiki lali. 144.000. Mergo nabi niku kata, kiai niku ahli waris para nabi. Mila nyuwun sewu. Lak jenengan sakniki mirsani kiai kok beda-beda niku lumrah. Wong nabi mbiyen ya mukjizate beda, beda. Mila ana kiai sing alus, ana kiai sing rada kasar cangkeme. Nggih napa mboten? Gus Miftah termasuk sing alus. Ayo tak takon. Gus Miftah halus napa kasar? Cangkem kula niku kasar gara-gara ketemu kaya wong kaya Iwan iki lho, iki kasar aku. Kasar niku mboten napa-napa. Keramik kamar mandi niku, pilih keramik sing kasar napa sing halus? Halus. Kepleset yo pecah ndasmu kok ngopo. Mila nyuwun sewu, alus niku malah kadang-kadang medeni, Mbah. Lumut niku alus napa kasar? Alus. Melesetin apa mboten? Mila kata-kata wong niku kepleset mergo barang sing alus. Napa Gus Miftah ngaji ora milih pilihan sing alus? Mergo kula moh meleseti umat. Mending cangkem kula kasar kaya keramik kamar mandi. Nang kamar mandi kok keramike halus, biar pecah ndasmu malan. Lah kula cangkeme halus, wong-wong Wahabi seneng banget teng Indonesia. Sing ngafir-ngafirke wong Islam saya akeh, sing bitambitake Maulid Nabi saya akeh. Mila nyuwun sewu cangkem kula kasar ora apa-apa. Nggih ngasari cangkeme Wahabi. Nggih napa mboten? Mula kula ketemu kali Pak Kiai Said, Gus. Jenenge NU saiki kudu ana sing kaya jenengan kok sing cangkeme galak. Oh nggih. Trocoh matamu, trocoh. Cangkem kok trocoh itu. Kok kaya genteng wae. Kok bojone Iwan ra balik meneh ya. Oh, njiko duit. Napa? Aku ora takonan, aku takon mbokne. Oh, njen iki terah lemu kok iki. Nabi niku jumlahnya 144.000, mukjizate macam-macam. Mila kiai nggih beda-beda. Ana kiai sing oleh mukjizate Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku sugih. Mila enten kiai sugih. Contone Yusuf Mansur, sugih. Ana nabi diwenehi kelebihan kali Allah suarane apik. Sinten? Dawud. Nabi Dawud. Goblok, banter salah. Nabi sing suarane apik niku bu Nabi Dawud. Begitu mudun, ana kiai ulama sing suarane apik, Habib Syekh. Pito-pito. Ana nabi sing diwenehi kelebihan kali Allah sabar, enggak terbatas. Nabi Ayub. Begitu mudun ana kiai sabar. Abah Lutfi, Mbah Maimun, Gusmus, Mbah Dim Kendal, wong-wong sabar. Ana nabi sing diwenehi Gusti Allah kelebihan napa? Badane gagah Musa, begitu mudun ya ana kiai gagah. Biyen teng Kediri ana Gus Maksum. Sakniki ana Habib Rizik. Cangkeme atos. Ana nabi kere, Nabi Isa, begitu mudun mudine Pracimantoro, Pak. Enten teng mriki mudine. Pundi? Oh, kuwi sing rupane kaya bandesa kuwi ya. Pundi mudine? Oh, Den. Ana nabi bojone oke Sulaiman, bojone 1000. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000, setiap malam Pak DPR itu mengunjungi minimal 100 istri. Jajal. Wow. Malah takon apa ora kesel, Pak? Ya mengunjungi dan lain-lain toh, Bro. Jadi Nabi Sulaiman niku bojone 1000, diriwayatkan setiap malam mendatangi 100 istrinya per malam. Ramuan Madura. Wicara teng Arab namine Hajar Jahannam. 1000, Bro. Wedok lak tuwa-tuwa ngene iki, kuku Bima. Bojo siji kuku Bima 200 saset. Ola tau kelingan tangga kula niku. Rodok tuwa pengen kelon karo bojone, karepe pengen galak karo bojone. Sing lanang gawe kuku Bima, sing wedok ngangge sari rapet. Begitu wis dicom, diseduh ajeng diombe lampune mati. Diombe kualik. Sing lanang ngombe sari rapet, sing wedok kuku Bima. Begitu lampune murup sing wedok Mbah Metengkele. Ngopo kowe? Sing lanang nyekeli silet. Aduh, rapet. Ana nabi. Nyuwun sewu, pinter cerdas sinten? Nabi Khidir. Begitu mudun ana Gus Baha, Pak Kiai Said cerdas. Ana nabi ganteng Yusuf, begitu mudun. Ya ngapa, kan mau cerewet wae. Mbok kacamatane dicopot. Kowe iki kenapa? Kamu penasaran dengan kacamata aku? Kamu kesini pengen mendengarkan ngajiku apa pengen delok mataku? Saya kemarin Pak umroh. Pakai kacamata, pakai tongkat, saya pulang lewat Bandara Jeddah. Begitu saya masuk bandara, polisine heboh. Torik, dikasih jalan. Wah, aku gagah kae. Polisine ngerti, ana kiye viral teko ya aku. Begitu masuk bandara tak takoni polisi ini. Pak polisi, kenapa semuanya disuruh minggir ketika saya datang? Jelas, ada orang buta lewat. Ya Allah. Danco aku. Kira wong buta, Pak. Malah aku mau munggah panggung ana ibu-ibu ngrasani, "Wow, si buta dari gua hantu." Nabi, ada dua nabi yang hanya sekedar menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Rasul jenisnya juga ada dua. Rasul yang sekedar rasul sama rasul yang mendapatkan gelar ulul asmi. Ulul asmi itu ada lima. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Dan lima yang terbaik ini masih ada lagi yang terbaik. Terbaik di antara yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas anugerah Allah, kula panjenengan sami tiyang Wonogiri yang jauh dari Mekah urung tau ketemu karo Kanjeng Nabi, didadosaken kalih Gusti Allah umat terbaik dengan nabi terbaik Nabi Muhammad sallallahu. Apa ora bangga, Bro? Kenal Kanjeng Nabi ora, ora tau ketemu. Adoe kaya ngono, jarak Mekah Wonogiri kok awake dhewe diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Ngono kok memperingati maulite awake dhewe dibit-abitake. Niku lak tiyang kurang syukure. Naudzubillahi min. Bagaimana kita mencintai Kanjeng Nabi? Yuk, selawatan dhisik wae. Ayo raudat udut wae ngono. Dumeh cangkem NU. Monggo didahar Pak Camat, monggo. Apa to isine ndelok? Ketoke wadahe gede to, Bro. Isine ya Allah. Arem-arem 1000. Pastel 500. Iki apa iki jenenge? Lapis 500 2000. Iki apa iki? Turan bodoh. Berarti 2000 karo iki 1000. Wadahe gede isine 3000. Mosok cangkeme Pak Camat regane 3000. Monggo Pak Camat. Monggo Pak Kiai didah. Wadahe gayane gede isine 3000. Alah. Tak pikir iwak pitik separo. Ayo selawatan. Ngersake lagu lawas napa lagu anyar? Anyar. Durung dadi. Lawas. Kasete wis ilang. Ayo Pak DPR, njaluk lagu apa jenengan? Oh derek mawon. Ora ana lagu julun derek mawon iki ora ana. Napa? Oh mundur alon-alon. Kuwi lagumu. Aku ngangsur alon-alon. Mergo duit gunteng nggih nyalon. Ngono kae ta. Wis kene wis ning bang. Ayo. Bu, njaluk lagu napa? Mundur alon-alon. Oh, ambiar versi selamat. Mbo ambiar. Ya wis isa kok. Kartanya nomor do janji. Oh. Ayo. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sawayah-wayah. Lah Pak Camat ki lagune Cinta Tak Terpisahkan Cak Dikin. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Ngono kae Pak Camat. Jenengan lagu napa, Mbah? Kim Jil Kepolen? Iya. Wes ibu-ibu mburiwo jero lapor judul e. Sawangan. Ambiar versi selawat. Ya. Ya wes ya. Ambiar versi selawat ditinggal rabi. Wah. Ya. Isora kuwi lara iso mulih wae kana. Isa? Ayo, wis sing lembu bagian apa iso lembu kuwi? Ya cagak panggung kok ndur panggung iki kepiye lho kuwi? Malah kaya gupala. Ayo. Hatiku rasane lorong nyawang koncong atau karo agomong. Sik. Kuwi iki sapa ora? Ora mung tangtung-tangtung tok iki lho. Iso apa ora apa diwale aku ngorjen kowe ngaji. Siap. Sik. Lak ditinggal rabi ra iso. Bojo galak ngerti kuncine apa ora? Bojo galak ngerti kuncine. Apa kuncine? Kok salah bojo galak kuwi kuncine tawakal lan sabar. Oh, balik meneh wonge. Oh, nyiapke amplop. Yura banter-banter to yuyu. Kan aku isin. Atiku rasane lara. Iki piye to iki? Hop hop hop. Lah ora nyambung belas iki. Yura dhuwur-dhuwur ngono kuwi. Iki pengen aku kok nyanyi apa pengen mateni aku. Hei, iki manut cangkemku. Aja cangkemku manut tanganmu. Goblok. Kowe rasa terlalu semangat amplopmu ora jelas. Malah blas. Hatiku rasane lara. Nyawang koncong atau karo agomong. Randuwe toto kromong, Qurane rati waca, salate ya ditinggal nong. Apa iki wis jaman cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepui, ayo rene gendang ngaji. Ayo dangdutan. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial huwa al-habib alladhi turja safa li kulli halim minal ahwali. Ulangi lagi, yang kencang. Ya Rabbi bil balil makasih dana waghfir lana mamamu ya wasial karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hauli. Hatiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis getih Allahku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Ya Rabbi bil stop the little. faghfir lana ya wasial huwal ahwali muftah sallu ala nabi Muhammad. Pak Camat yang joget deh. Saya Pak Camat pengajian ngoten iki. Saya mboten ngundang dhewe. Saya mung numpang. Niki namine ngaji alon, alon. Aku ngaji alon, alon. Mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean. Ulangi sing banter. Aku ngaji alon, santri sing nakal raiso apa-apa. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kira lagu wong NU, men kita NU nih. Ayo, semangat. Sing bengok e banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing duwe bendera NU dikibarke. Nggih. Pokoke lan jenengan benderane NU, atine NU, sesuk matine ndalek Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Pokoke Wawan tak dongake mlebu surga. Mangkat bar pengajian. Wegah, wegah. Surga kok wegah iki lho, Wan, Man. Ya. Ya wis dongake wae. Wawan panjang umur. Wong sak donya mati Wawan urip dhewe. Lho. Kowe kok ngrepotke men to, Wan? Tak dongake mlebu surga mangkat berpengajian ra gelem. Panjang umur sak umure yo ra gelem. Wong ngrepot iki, Wan. Sareng aku. Ya. Insyaallah, Wan. Aku keri kowe dhisik, Wan. Sesuk insyaallah aku mlebu surga Wawan ngawal. Amin. Jadi aku ning surga kelon karo bidadari Wawan ngawal tok pokoke. Gawa dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa salim da iman. Salli wal ali wal صلي وسلم دا إيمان وعلى Banjur Bali Brebes miling Bali nang kuburan Mangku tangan Tetangisan Saling Tetangisan Di barang badan Saling Kamu pilih apel apa anggur? Anggur itu memang lebih mahal daripada apel. Tapi ingat, aku lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Yeah. Ngono wancarane. Wulak mbribik bojomu ngono kuwi, Dik. Aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet, ambiar ngono. Malah didelkon. Kewan, pakai apel man, main selamat kewan. Buh, menuan. Pak Camat orang urun nak cilik wae, nyawa Pak Camat. Bojone kayak apa yo? Bojone kayak pisang wae. Nah, bojone pisang. Ya mbak, lagi. Oh tak kayak mamon melu-meluan jenengan wong tua. Ya tak kayak mbak. Kenapa pisangnya kecil menggambarkan punya Wawan? Nah. Ya Pak Kiai, enggak Pak Kiai jenengan. Kowe tutup degan bae nyo. Ya Allah, ya Allah. Ora iso dicopot. Palsu anggur iki. Ya pisangnya ngimbok-mbok wae. Sing seneng pisang mereka. Ya banser. Mila menungso iki rasa rebutan. Karung jatahe ora bakal kecekel. Wolak nyot wut kaya mantan copet. Sapa njaluk meneh? Kaya suwe-suwe kaya wong kere ta kowe. Apa? Ya. Ayo nya. Nya mbak ae sing cilik iki nya. Ya. Yeah. Aku itu tuwa kok ya tak kayak kimchi lu ae kok ngompo. Shalawat ala Nabi Muhammad. Coba segala aspek kisah pita contoh Rasulullah. Ini wae bon, aku ndelok Mas Wan untuk kelemon tau wae. Tak wenehi rahasia sehati Kanjeng Nabi. Mergo sing ngamplopi Wawan kok. Lah tipis ya lapor ke polisi ya ngopo. Lah nampa amplop tipis lapor ke Pak Polisi melanggar KUHP pasal tidak menyenangkan. Betul Pak Rasim ya? Lah nganti ra diamplopi 378 penipuan. Nah. Kok wis dielekke Wawan tetep ngeyel maklum pasal 44 cacat mental. Wawan mulai mikir, dancuk salah milih kiai rek. Tak wenehi tips ala Kanjeng Nabi. Muga-muga tiang praji mantoro kabeh sehat. Amin. Didelok dari usia. Berapakah usia Kanjeng Nabi? 63 tahun. Seumur hidup Kanjeng Nabi hanya sakit 2 kali tok. Itu pun hanya puskesmas. Pusing kesleo masuk angin. Puskesmas. Pusing kesleo masuk angin. Laning Yogyo yo no puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Sarkem matamu, sarkem ngawur. Lak sarkem niko saras puskesmas. Tapi penjual kroto. Nopo niku kroto pakan mano. Ora kok pengalaman wong aku kiyaine bakul kroto. Gus Mipta diwenehi nate, tapi mboten tak cukup. Kalau ngelirik ya titik. Maka kenapa di mana-mana saya pakai kacamata hitam supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Kalau ingin ngumpul ke mantan PSK teng Doli. Ngumpul ke germo-germo preman-preman teng Doli Surabaya. Kok apa yang kalau ngumpul ke? Siangnya saya pengajian di kafe baru. Maksudnya baru niku dereng nate ngundang kula ngaji ngerti kula teng Surabaya kon mampir. Kula pikir acarane pengajian ternyata pesta, Pak. Ya Allah, begitu kula mlebu, Masya Allah. Sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Begitu kula mlebu ning kafe niku ya Allah, SMS silite metu sedithik. Model pakaian niku SDSB semok depan semok belakang. Ibarat mobil Mas Wawan, Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lak Wawan ki cetok, pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Begitu kula mlebu teng kafe, Pak. Walah, mereka teriak, "Alhamdulillah, pesta kita hari ini diselingi pengajian dari Gus Miftah, presiden para pendosa." Ya Allah. Jadi kula niku disebut presiden para pendosa mergo seringe kula ngurusi bocah-bocah sing dianggap kakean dosa. Begitu kula mlebu, walah, kula dereng munggah panggung, mbak-mbak niku kabeh nyedak kula njaluk selfie. Apa yang terjadi? Nengok ngiwa, ndelok susu. Nengen susu, ngarep susu, walah. Milawan, kula sampe melu-meluan. Kamu enggak akan kuat Ferguso, enggak akan kuat. Lah yo lak Wawan melu aku mlebu tak jamin ra gelem metu tak kandhani. Ngerti kok padake kowe ngajengan kok. Ngerti aku. Dalune kula genti ngurusi preman-preman niku. Padha Pak, preman-preman niku kula teko senenge ra umum. Awake ditato kabeh. Ana bocah luwemu kaya nika. Ngono. Wartengene ku ditato. Bedhok. Ya Allah. Tak buka. Kuwi tato apa, Mas? Bedhok kiai. Kuwi bedhok nggih, lah tutuke ndi? Ngisore. Tak goleke ra ketemuan kan saiki. Nang ndi kok ora ana aku. Mila, niki jenengan kula kandhani Kanjeng Nabi niku 63 tahun namung puskesmas, pusing kesleo masuk angin. Dulu Mas, saiki bobot kuwi rawan. 80. Aku mbiyen bobote 105 kilo. Kula niku teng Yogya, kuru, lemu, kuru sakniki rada lemu meneh. Niki tukene rada lemu niki. Kuru jaman kula kuliah. Bobot kula 40 kilo. Pas kula manggon teng Masjid Wong Muhammadiyah. Napa kula manggon menjadi Muhammadiyah guru? Soale Muhammadiyah belas rata ana selamatan. Guru aku. Kere-kere aku ngono. Begitu aku rabi karo wong NU, kula pindah teng masjid wong NU, kula lemu. Ngapa kula rabi karo wong NU lemu? Susune cocok. Ngapa pindah teng lingkungan wong NU kula lemu? Soale wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan manakipan mangan, maulutan mangan. Tanggane lara njaluk didongake. Mang delala sing lara mati mangan meneh pitung dino lho. Kuwi lho nganti rupane banter kaya besek kabeh kita kan. Akhire bobot kula mundhak, Bu. 100 kilo. Ah, kula ketemu dokter 4 tahun yang lalu napa 3 tahun yang lalu kula ketemu dokter, Gus. Di atas 30 tahun itu rawan dengan penyakit generatif. Diabetes mellitus, jantung koroner, stroke dan lain-lain. Pak Wawan tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, enggak ada yang ke kanan. Tolong Pak jenengan contoh ke. Ala bengun tala remarem malah kok contoh nggih. Waktu itu usia saya 35 tahun. Akhire kula ndelok sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nuwun sewu, fisike mang pirsani. Kanjeng Nabi niku dodone rata. Bidang dadanya bidang, perutnya rata. Padha kalih Wawan, perutnya rata, rata-rata lemak. Rata-rata lemak. Lah bojone Wawan niku insyaallah wetenge kaya pahala bulan Ramadan. Napa niku berlipat-lipat. Apa rahasia sehat Rasulullah? Niki, kenapa kita cinta Rasulullah? Bahkan semuanya diatur oleh Rasulullah. Yang pertama, mangrungokke. Kanjeng Nabi niku sregep poso, Mas Wawan. Apa puasa yang dilakukan Rasulullah? Senin Kemis. Dino Senin disunake poso mergo hari lahirnya Kanjeng. Dino Kemis disunake poso. Kenapa? Karena hari Kamis itu Nabi Muhammad setoran hafalan Quran kepada Malaikat Jibril. Itulah alasan kenapa dino Senin awai dewi disunake nyenen. Dino Kemis disunake ngemis. Puasa kedua yang dicintai Kanjeng Nabi napa? Puasa Dawud. Puasa Dawud itu sehari puasa, sehari tidak. Maka tahun 3 tahun yang lalu saya memutuskan puasa Dawud. Sedina poso, sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan, kula nggih Dawud. Ya ora kok Ramadan kok Dawud iki lho. Akhirnya saya poso Dawud. Plek. Bahkan saya poso napa ngrawat. Ngrawat niku napa mboten mangan sego. Tapi mangan lontong matamu kuwi kok tau mangan lontong. Arem-arem. Ngrawat. Kenapa? Karena kula meyakini kita itu sering benci gula, menghindari gula tapi makan nasi berlebih-lebihan. Padahal nasi yang ada dalam nuwun sewu gula yang ada dalam nasi itu luar biasa besarnya. Maka saya menjauhi nasi. Kulo tidak minum manis. Milon jenengan persani. Kulo lak njaluk kopi mesti kopi pahit. Kulo ngombe ra tau bangsa kemasan. Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, softtek kulo ra tau. Es tu ra doyan kulo softtek. Beracun niku. Apa meneh isine wan? Beracun tak kandhane. Lah ora halal beracun wan. Lah halal ya tambah ra apa-apa. Kan boleh. Apakah Gus minta nambah istri ya? Enggak tahu. Tapi kan istriku cuma satu. Kan aku cowok setia. Maka tolong janda jangan berharap dengan saya, oke? Okay? Ya kalau aku nikah dengan janda tua kayak kamu, kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Akhirnya kula poso, Pak, poso Daud. Dan Anda tahu, 8 bulan saya turun 20 kilo. Mergon derek resepe Kanjeng Nabi. 3 bulan, 20 kilo. Dari 105 kilo menjadi 80 kilo. Mila koyok Bu Wawan, jenengan pengen guru gampang poso. Lah poso ra iso koyok aku gampang. Wawan kon rabi meneh. Yakin kuru kowe nduk, tenan. 3 bulan kowe kuru, 5 bulan setruk, 7 bulan modar tak kandhane. Masa aku ngomong kowe modar, Wawan langsung bengok, "Yes, ngono piye? Yo ora ngono kuwi, Wan." Mulih gelut delok wae iki. Ora nduk, Wawan setia kok nduk. Maksudnya, ya ora apa matamu timbilen. Yang kedua apa? Selain puasa. Mila, kenapa Rasulullah mengatakan, sumu tasihu, puasalah kamu, maka kamu menjadi sehat. Mbun kula buktekke. Nomor loro, Kanjeng Nabi itu sangat menghargai makanan. Buktine napa? Kanjeng Nabi dawuh, ida akala ahadukum, fala yamsah yadahu hatta yalikoha au yulikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Maksudnya nopo? Ojo ngumbah tangan sak durunge makmut utawa makmutke. Niki konteks pasangan suami istri. Jadi engko bengi bar mangan pecel lele, Wawan nyeluk bojone. Dek, ndi cangkemmu? Nyoh. Kuwi hukume sunah, Wan. Lho tenan, Man. Iki dawuh Kanjeng Nabi lho. Bojone Wawan ya sak menoga. Lah cangkemmu ndi, Mas? Nyoh. Dadi mut-mutan jempol. Niku hukume sunah. Tapi ingat, itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Ora kok sesama banser bar mangan mut-mutan jempol. Jiji ilele. Bro, di cangkemmu iki, guys. Engko Pak Camat karo Pak Dan Rami lemut-lemutan jempol aja. Pertanyaannya, kenapa sampai sedemikian? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, tidak boleh membuang-buang makanan. Kenapa? Karena innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kula niku Pak paling menghindari resepsi pernikahan. Soale kula niku lak ndelok teng gedung niku mboten tahan. Wong mangan sak geleme dhewe. Apa meneh kelas wong praci mantara nyumbang ning gedung 50.000. Kabeh dicipi. Jiko bakso, untal baksone tinggal mine. Orang teh jiko siome, pangan kecape ditinggal siome ne. Gagah banget aku. Maka saya paling tidak suka kalau diundang resepsi pernikahan. Karena terlalu banyak makanan yang dibuang. Kaya Pak Camat ngoten iki, jenengan diarani open ya ora apa-apa, Pak. Jenengan dahar ngoten iki mboten telas, dibeto kondur mawon, Pak. Loh. Lah ora dikekke wong. Soale nyuwun sewu, kaya wong sugih gaya mangan no arem-arem dipangan separuh ditinggal. Karena bisa jadi yang ada berkahnya itu justru yang ditinggal. Mula kula paling seneng pengajian niku karo wong wedok. Wong wedok niku lak ngaji biasane nggawa tas. Kuwi tujuane mung siji, Wan. Seneke turu sel ngono kuwi. Delon, tas gedene ya Allah. Mila nyuwun sewu Pak Camat sandalku tak nggo katut mlebu tas wong wedok lak ciloko aku. Ngombe aqua banyu putih diombe separo-separo di gua. Ini bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Mila kula niku sering teng pondok bar pengajian, lokasi pengajian niku kula sisir. Kono sego diguwa-guwa, teng sego teng bungkus. Niku kula kumpulke teng ember kula kum. Mbuh nggih pakan bebek utawa digawe kerupuk puli. Soale kula ora tega. Wong mangan kok diguwak-guwak. Santri kula niku teng pondok gratis kabeh. Sak mangane kula kandha karo santri. Kowe mangan saoke-oke aku ora masalah. Tapi lah mau tinggal ning piring awas. Santri iki lak mangan Mas Wawan. Ya Allah, gunung Merapi pindah ning piring tak kandhani. Dadi piringe iki sak wetenge Wawan gedene kok. Makan banyak enggak apa-apa, tapi nyuwun sewu jangan dibuang-buang. Pak Camat, bedo kondur nggih Pak Camat nggih. Tak tambahi apel siji Pak Camat. Jadi mungkin ampun kaget Pak Camat muling gendol besek. Golek berkah Pak. Sampai ibu kula niku lak ngandane kula napa? Le, lak kowe mangan senajan to tuku lan jikuk lawuh, jikuken sing paling cilik le, jajak. Dadi lak kula mangan dhewe ning rumah makan niku nyuwun sewu, lanjengna diwolak-walik golek sing gedhe. Aku ora masalah, jikuk sing paling cilik. Luwe api aku kroso kurang daripada kakean ora entek. Abah kula niku lak dahar, piring niku dijoki banyu, rampung dahar piringe dijoki banyu. Ngunjuk toyo niku saking piring. Kula takon kok jijiki to, Bah? Ora jijiki le, jaman kula cilik biyen. Awake dhewe iki ra ngerti, bisa jadi makanan yang ada berkahnya justru yang kita tinggal di piring. Milo Dek, kamu makan arem-arem, dihabiskan. Bila perlu sampah bungkusnya. Oh, enak ngaji karo nyawang kiai. Tak dongake sok bojomu kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Malam bengok saiki mawon. Iye. Kamu berharap sama aku ya. Eh, kamu jangan maju-maju, mundur dikit. Mundur dikit, mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Iya, ngono loh Pak Camat. Oh, cah TK nih, cah TK nih. Ini TK nih. Kamu TK, TK kecil ya? Oh, nol kecil. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan sampai memubadirkan makanan. Kulo paling betul seneng nih. Kulo ini kulo amangan karo bojo kulo, kulo cerewet ya. Bojo kulo ninggal ke panganan, langsung kulo kendo. Beb. Aku ngono. Gaya matamu kok gaya kepiye to? Lah Wawan karo bojone sae. Syaitanir rajim. Lah kula kali bojo kula beb. Ora kaya ibu-ibu ana kiri gaya. Eh? Bebek matamu bebek iki lho. Awang Wonogiri gaweane tandure mamah. Assalamualaikum mamah. Iya papa. Papa kemana? Macul mamah. Macul apa? Cangkemmu mamah. Tak wenehi pak. Kenapa Kanjeng Nabi sampai seperti itunya? Sampai seperti itu mengajarkan kita ngalap barokah. Karena kita tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Maka kenapa kalau kita mau makan kita disunahkan berdoa. Napa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kok doa ngising iki kepiye to iki? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah berikanlah berkah kepada kami. Niki dongone lucu. Lak jenengan tahu belajar bahasa Arab, dongone niki lucu. Lucune teng pundi? Sing mangan cangkem-cangkeme dhewe, sing warek weteng-wetenge dhewe, tapi dongone jamak. Berikanlah berkah kepada kami. Kudune berikanlah berkah kepadaku. Kenapa Kanjeng Nabi mengatakan berikanlah berkah kepada kami? Nyuwun sewu. Ngambil Pak Camat iki. Ora-ora tak jaluk, santai wae. Aku ora doyan panganan sewu ini iki. Eh? Alam bati. Oh aku mau takon bakule mung sewu ngomong 2000. Ya Allah Wan, Wan. Bojomu ki ya makelar. Makelar arem-arem. Njaluk kowe anggaran 2000 mung ditukokke 1000, Wan. Kan lumayan ping 10.000. Pantesan bojone Wawan ki bimantara. Biro makelar dan perantara. bayarane mata uang Jepang. Yen, yen badi ya mangan, yen rabadi ya merongos. Kenapa kita berdoanya Allahumma barik lana? Mang pirsani tenanan, supaya jenengan ora menyanyiakan makanan. Hadirnya arem-arem di hadapan kita ini, mohon maaf, berapa orang yang terlibat dengan makanan ini? Ayo hitungan. Dari mereka, napa bu? Senggulai godong, terus? Kok enteng men kok senggulai godong? Dari sing tandur ning sawah. Dari sing macul, sing tandur, sing dawut, sing matun, sing mupuk, gusai manuk, sing manen, sing mepe gabah, sing giling. Akhirnya dadi beras. Begitu dadi beras, sing mususi, sing liwet, sing ngudak-ngudak, sing madahi ning arem-arem, sing ladenke teng jenengan. Berapa orang yang terlibat? Begitu jenengan donga Allahumma barik lana, semua orang yang terlibat tadi ini ku jenengan donga ke. Milo kok jenengan mangan ragelem donga, berarti dolimi wong sakmu nombane. Apalagi konteksnya wawan, begitu mangan Allahumma barik lana. Kuwi sing didonga ke sopo? Rakyate, soale sing gaji wawan niku rakyat. Kok nganti wawan mangan ra gelem ndonga berarti ra matur nuwun karo rakyate. Iso bosok cangkeme wan. Milen ndonga wan. Langsung wawan batin, aduh salah milih kiai iki. Soale niku hasil jerih payahnya rakyat bayar pajak dingin gaji pemerintah. Ya termasuk camat barang iki kok ngopo kowe. Mila hebate wong Jawa niku napa Bapak Ibu? Nandur pari, dari ditandur sampai dadi sego niku jenenge beda-beda. Supaya ngelekke awake dhewe niku prosesnya banyak orang. Lawang Inggris niku ditandur ning sawah nganti dadi sego jenenge mung siji, napa? Rice. Lawang Jawa beda. Ditandur ning sawah jenenge pari, pari bahasa Inggris e rice. Pari ana wohe jenenge gabah, gabah bahasa Inggris e rice. Gabah mung siji jenenge las. Bahasa Inggris e rice. Gabah digiling jenenge beras. Beras bahasa Inggris e rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggrisnya rice. Bahasa beras dimasak jenenge sego. Sego bahasa Inggrisnya rice. Sego siji jenenge upil. Upo. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Ayo. Dimasak iki pun jenenge apa? Arem-arem. Rice. Jajal. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya rice. Apa? Sego wingi jenenge apa? Karak. Goblok, goblok. Malah ngatur kiai. Intip ki sego gosong. Neng kene jenenge apa? Intel. Desa banget iki bahasane. Momet dasku. Intel iki lho. Intel iki cilik. Lah gede apa ya? Hebate wong Jawa niku jajan. Jenenge beda-beda. Maka jangan pernah menyanyiakan makanan. Kula mboten ikhlas ibu-ibu ngoten niku. Diko, kuwi bojone wani iki mbadok, gak cangkeme jangan. Dume ra kena mubadir, ya engko dhisik to, Nduk, Nduk. Remok jum-jum. Kaya pengajiane los, ra rewel. Tanjo. bayarnya titik. Dan ke kantor bikin laporan. Sing nomor telu nopo rahasiane? Kanjeng Nabi nyuwun sewu ngatur pola makan. Bagaimana pola makannya Kanjeng Nabi? Nanu kaumun lanak kul hatta naju wa idza akana lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar. Sudah berhenti makan sebelum kenyang. Podo karo wawan. Sudah berhenti makan sebelum kenyang. Kapan? Pas lawue ora cocok. Cie cie. Ujungnya bengok pada lawue cocok terus. Apa mana susune? Kemayune bujune wawan iya ngalah. Jane iki kok lawe cocok iki jane ya ora ning wedi mau ancam. Ora mau mangan rata keloni. Sabar wong. Kuwi biasa. Ora kena wong wedok nolak penjuluk wong lanang, Bu. Lah kowe kesel kondon jawaban. Ayo Dik aku njaluk kowe jawab aku kesel. Pripun prasmanan mawon nggih. Pripun niku mang buka dhewe tutup dhewe. Lah nganti mok tolak. Wo, wawan mangkat ning masjid. Yo lah tahajud. Lah ngeloni kentongan ngopo kok? Mila Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita cinta dengan Nabi, ikuti semua sunah-sunah Kanjeng Nabi. Karena apa? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Insyaallah kabeh kula panjenengan sami teng swarga bareng Kanjeng Nabi. Pun jam 5:30. Ditutup kanthi selawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Niki mang maca saben bar salat minimal ping 3. Insyaallah kabul semua hajat. Urung maca selawat iki mulih delok wae. Bokonge udunen. Walah sing nganggo jilbab ping yo keh banget to kan? Mburi kan. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dan kalau wau babaring sabdo saking panjenenganipun Al-Mukarram Kyai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman ingkang micil saking Ngayogyakarta. Kejo dumateng sedaya para jamaah kasuwun ngatos-atos nggih awit kawontenan lapangan ingkang uyel-uyelan kathahipun kendaraan supados panjenengan ampun ngantos kelentu menggah kendaraanipun ingkang kala wau dipun tumpangi. Kunjung dumateng sedulur-sedulur Banser, Ansor, ugi sedaya panitia, panjenengan boten pikantuk kondur rumiyin sak derengipun adicara menika paripurna. Ing mangke sak sampunipun paripurna sedaya panitia kasu